Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutkan penjelasan tentang biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa jasa yang telah beliau sukuhkan untuk Islam dan kaum muslimin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan tentang sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sifat fisik dan sebagian dari sifat kepribadian. Disebutkan di sini as-sifatul khuluqiyah, sifat yang bersifat akhlak atau kepribadian. Faqad kana radhiyallahu anhu awwahan. Sungguh beliau sahabat Abu Bakar seorang yang sangat lembut hatinya, penyayang, syadid al-haya, sangat pemalu, katsir al-wara'i, banyak bersikap wara', menghindari dari perkara yang samar. Haziman ma'a rahimih, beliau seorang yang tegas tapi beliau penyayang. Yahfadu syarafahu wa karamatah, beliau menjaga kemuliaan dirinya. Wakana ghaniyan bijahi wa akhlaqi, dan beliau seorang yang kaya dengan kedudukan dan akhlaknya. Walam yusara anhu ibadatul asnam, tidak pernah ada ceritanya beliau menyembah berhala. Wa usara anhu al akhlaq at thayyibah, dan yang diceritakan tentangnya adalah akhlak-akhlak yang baik. Seperti ini sifat-sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam, telah memiliki sikap dan sifat yang berbeda dengan kebanyakan orang-orang Arab waktu itu. Kebanyakan orang-orang Arab waktu itu sebelum datang Islam, mereka menyembah berhala, memiliki perangai yang sadis, kasar, kaku. Sedangkan Abu Bakar tidak seperti itu. tidak pernah beliau menyembah berhala. Seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, menjaga kehormatannya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqahu atau idza faqihu atau kama qala alaihi salatu wasalam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah juga sebaik-baik kalian ketika masuk Islam. Idza faqahu, kalau mereka memahami agama ini. Abu Bakar sebelum masuk Islam telah memiliki sederet kemuliaan, sifat-sifat yang terpuji, beliau sandangnya. Ketika datang Islam dan beliau mengikuti Islam ini, kemuliaan yang dulu sudah terpatri dalam hatinya, sifat-sifat yang mulia yang sudah menempel pada tubuhnya, terus ada pada beliau, bahkan semakin dipoles lagi, semakin baik lagi, karena syariat ini menjadikan orang yang baik semakin baik, menjadikan orang yang mulia semakin mulia dan berharga dan bernilai. Disebutkan di sini, Abu Bakar adalah seorang yang awahan. Awah, kasirud doa, orang yang banyak doanya, orang yang banyak doanya. Demikianlah rahimul qalbi, orang yang hatinya lembut, rakiq, lembut dan sayang. Abu Bakar seperti itu. Di antara contohnya, ketika tawanan-tawanan perang Badar, pada tahun kedua terjadi perang Badar, dan banyak dari kaum musyrikin yang tertawan, sekitar 70 orang tertawan. 70 orang lagi, dan kebanyakan adalah tokoh-tokoh Quraisy terbunuh dalam perang Badar. Nabi alaihi salatu wasalam meminta saran kepada para sahabat. Seperti itu seorang pemimpin yang baik, tidak otoriter, tidak ya asal menang sendiri, tapi meminta saran, meminta masukan dari kawan-kawannya. Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta saran dari para sahabat. Ini para tawanan, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan seperti apa ini para tawanan? Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau menurut pandangan saya, tawanan-tawanan ini kita sembelih semuanya, kita bunuh semuanya. Abu Bakar Siddiq sebaliknya, kalau menurut saya, ya Rasulullah, tawanan-tawanan ini kita ambil dari mereka tebusan. Dengan tebusan ini mereka bebas. Memang di awal-awal dakwah, di awal-awal hijrah, kita butuh dana. Kita butuh apa? Butuh dana. Dari tebusan-tebusan tadi kan bisa kemudian ada pemasukan yang bisa memperkuat, ya, memperkuat kaum muslim. Lihat, Abu Bakar mengusulkan untuk apa? Jangan dibunuh, tapi diambil apa? Tebusan. Umar berpendapat supaya mereka semuanya dipenggal, dibunuh. Ini salah satu dari contoh ya, lembutnya hati sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun bukan berarti kemudian Umar seorang yang keras hatinya, tidak. Umar sesuai dengan porsinya, karena mereka kejahatannya luar biasa, orang-orang kafir Quraisy. Ya, Umar ketika berpendapat seperti itu, didasarkan oleh kejahatan mereka yang luar biasa, ya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Syadid al-haya, Abu Bakar ini seorang yang sangat pemalu. Sifat malu bagian dari iman. Yang dimaksud dengan malu adalah seorang dia tidak ingin terlihat darinya perbuatan yang tidak baik, dan tidak ingin terdengar darinya ucapan yang tidak baik. Sifat malu ini bagian dari atau cabang dari iman. Orang kalau tidak memiliki sifat malu, Mungkin dia meninggalkan perintah, mengerjakan kemaksiatan, dia tidak malu, tidak risih. Tapi orang yang memiliki sifat malu kepada Allah, sifat malu kemudian kepada manusia, dia misalnya melakukan sesuatu yang ucapan atau perbuatan yang sekiranya kurang pas, segera bertobat. Saya kasih contoh beberapa sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menunjukkan beliau seorang yang pemalu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah, atau beliau dahulu biasa menyantuni kerabatnya. Di antara yang beliau santuni adalah Misbah. Nah, Misbah ini salah seorang veteran perang Badar. Sesaat ketika ada isu yang ditebarkan oleh orang-orang munafik seputar keluarga Nabi, terkhusus di sini Aisyah, di mana orang-orang munafik menebarkan isu bahwa Aisyah melakukan selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal. Isu ini menebar di kota Madinah. Dan sumbernya adalah pentolan-pentolan munafik. Ternyata ada 3 sahabat yang termakan oleh isu ini dan ikut menebarkannya. Di antara mereka adalah Misbah ibn Uthal, kemudian Hasan bin Thabit, kemudian Hamnah binti Jahsy. 3 sahabat. Sedangkan Misbah ini masih famili Abu Bakar. Masih kerabat Abu Bakar. Kok tega-teganya ikut menebarkan gosip yang menggoncang rumah tangga Nabi, yang itu ditebarkan oleh orang-orang yang munafik, orang-orang munafik. Mengatakan ya Misbah ikut dalam menebarkan atau termakan oleh isu ini, Abu Bakar pun kemudian memutuskan untuk tidak menyantuni. Sudah khusus tidak menyantuni lagi kepada Misbah. Jadi ikut-ikutan dalam apa? Menebarkan gosip seputar Aisyah. Kemudian turun ayat yang menegur. Wala ya'tali, ayat yang menegur tentang masalah ini. Wala ya'tali ulul fadli ayyutu ulil qurbah. Janganlah seorang yang memiliki kelebihan harta bersumpah untuk tidak memberikan tidak memberikan santunan. Falyafu walyasfahu. Tidaklah. Tidaklah mereka memaafkan. Mendengar ayat ini turun, Abu Bakar pun dia langsung menyambutnya. Dan beliau pun kembali menyantuni sahabat Misbah. Ini menunjukkan bahwa beliau seorang yang pemalu. Malu dengan syariat ini, malu dengan ayat-ayat Allah. Seandainya kemudian ada perbuatannya yang keliru, kemudian menggurnya, beliau segera kembali kepada bimbingan ayat. Kemudian juga pernah waktu itu ada beberapa sahabat, mereka ada obrolan. Di antara obrolan mereka terdengar Abu Bakar waktu itu, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya kepada pentolan-pentolan orang Quraisy itu. Sebagian mereka sudah masuk Islam memang. Ini memang karena sebagian mereka dulu waktu jahiliyah jahatnya teman. Dan mereka-mereka ini belum kena seperti Abu Jahal yang terbunuh. Sebagian pentolan-pentolan ini masih hidup dan sebagian mereka sudah masuk Islam. Abu Bakar mengatakan seperti ini. Abu Bakar mengatakan, apa kalian ngomong seperti itu terhadap petinggi-petinggi Quraisy? Pada orang-orang bangsawan Quraisy ngomong seperti itu. Abu Bakar menegur mereka, sahabat-sahabat ini. Ternyata kejadian ini sampai kepada Nabi. Maka Nabi menegur Abu Bakar, Abu Bakar, seandainya kamu membuat mereka marah, kamu akan dimurka oleh Allah. Seandainya ucapan kamu ini membuat mereka marah, kamu dimurka oleh Allah SWT. Abu Bakar takut luar biasa. Kemudian mendatangi sahabat-sahabat itu. Kemudian mengatakan, wahai saudara-saudaraku, apakah tadi perkataan saya membuat kalian marah? takut tuh bakar kalau seandainya ucapan tadi membuat mereka marah. Mereka pun akan kena marah oleh Allah. Kata mereka tidak. Kata sahabat-sahabat, tidak. Ini menunjukkan bahwa ada seorang yang sangat pemalu. Katsirul wara', beliau orang yang sangat hati-hati. Wara' itu seorang berhati-hati dari perkara yang samar, apalagi yang jelas haram. Wara' itu orang yang sangat hati-hati sekali. Beliau ketika menjadi khalifah, beliau ingin seperti biasa sebelum jadi khalifah, ingin jualan kain. Beliau dulu menjual, beliau berdagang, menjual kain, menjual barang. Itu adalah sebagian kaum muslimin. Kamu jadi khalifah kok masih jualan? Saya juga butuh untuk mencukupi anak dan istri saya. Jadi waktu itu bahkan gak ngambil dari Baitul Mal, gak ngambil. Gak ngambil dari kas negara untuk keluarganya. Yaitu apa namanya? Dari hasil jualan. Kemudian para sahabat memutuskan, sudah, kamu fokus dalam mengurusi apa? Pemerintahan kamu. Ya, pokoknya akan kami beri sesuai dengan kebutuhan kamu untuk kamu dan keluarga kamu. Tadinya Abu Bakar sudah mau jualan lagi seperti dulu sebelum jadi khalifah. Karena beliau memang tidak ngambil dari kas negara. Alasannya ya karena dia punya anak, punya istri, ya mau makan apa mereka. Menunjukkan bahwa beliau sangat apa? Warok, hati-hati kan. Bukan kemudian jabatan dijadikan jembatan untuk kemudian mengeruk harta apa? Umat. Sak maunya sendiri tidak. Haziman ma'arahimi. Beliau seorang yang tegas. Saya penyayang. Di antara contoh ketegasannya. Ketika di zaman Abu Bakar Siddiq. Kabilah-kabilah Arab banyak yang murtad dari Islam. Hanya beberapa kabilah saja. Hanya beberapa tempat saja mereka masih istiqomah. Mekah, Madinah, Taif itu termasuk masih kokoh. Dan kabilah-kabilah Badui sebanyak yang murtad. Abu Bakar Siddiq bertekad untuk apa? Memerangi mereka. Demikian pula memerangi orang-orang yang tidak mau memberikan zakat. Terjadilah diskusi antara Abu Bakar dengan Umar. Wahai Abu Bakar, apakah kamu akan perangi mereka? Mereka sudah mengucapkan syahadat. Mereka sudah syahadat. Dan mereka tidak mau memberikan zakat. Karena anggapannya zakat itu upeti yang diberikan oleh Nabi. Sementara Nabi sudah meninggal, ya sudah. Kita tidak bayar apa? Upeti, kata mereka. Kata Abu Bakar, ya, saya akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena zakat adalah hakul mal, hak dari harta. Kata Umar, wahai Abu Bakar, kamu akan perangi dengan siapa? Karena orang-orang banyak yang murtad. Sementara ini pasukan terkonsentrasi, ya, menjaga Madinah. Kata Abu Bakar, kalau kalian tidak mau, akan saya perangi sendiri. Artinya, beliau itu memang ya sangat apa tegas. Umar pun setelah melihat Abu Bakar memiliki ketegasan seperti itu dan mengetahui apa namanya benarnya pendapat Abu Bakar, Umar pun tunduk. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau seandainya mereka biasa dulu memberikan sempe, yaitu anak kambing yang mereka berikan sebagai zakat kepada Nabi, kemudian sekarang mereka tidak mengeluarkannya, akan saya perangi mereka. Akan saya perangi. Kata Umar atau sebagai sahabat, dengan siapa kau akan merangi mereka? Jumlah mereka banyak, kita ini sedikit. Kata Abu Bakar, kalau kalian tidak mau, akan saya perangi sendiri. Ya. Akan saya perangi apa? Sendiri. Lihat seperti ini, Umar dan para sahabat, kemudian mereka ya, membenarkan pendapat Abu Bakar ini. Di antaranya pula waktu itu, Abu Bakar di awal-awal harinya beliau menjadi khalifah, termasuk program awal yang beliau canangkan adalah memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid menuju Mekah. Memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid di bawah pimpinan ya Usama bin Zaid menuju Mekah. Lagi-lagi sebagian sahabat pun mengomentari bagaimana. Ini kabilah-kabilah Arab banyak yang murtad, Madinah butuh adanya pasukan yang melindungi kota Madinah. Kita kok malah ya mengirim pasukan keluar. Sementara kita juga butuh apa? Ya, pasukan untuk menjaga Madinah. Kata Abu Bakar, saya tidak akan melipat bendera komando yang telah apa? Dikibarkan oleh Nabi. Nabi sebelum meninggal beliau telah mengutus regu pasukan di bawah pimpinan Utsman bin Zaid. Saya tidak akan melipat bendera yang telah dikibarkan oleh Nabi alaihi salam. Dan ternyata dari ketegasan Abu Bakar ini faedahnya besar sekali. Kenapa? Ketika pasukan ini melewati kabilah-kabilah yang murtad, pasukan ini mengajak mereka untuk kembali kepada Islam yang menentang perang. Ya, banyak dari kabilah-kabilah akan masuk Islam lagi. Kemudian orang-orang yang dari jauh memandang kalau Madinah bukan ya banyak pasukannya, tidak akan mungkin mereka mengirim keluar. Ketika bahkan mengirim pasukannya keluar, bukti kalau Madinah itu ya kebanyakan apa? Pasukan. Pasukannya surplus. Sehingga mereka apa? Apa? Dirundung rasa takut. Diliputi rasa takut. Ini faedah. Cuma subhanallah ketika Abu Bakar waktu itu memberangkatkan pasukan untuk memberikan semangat kepada komandan. Ya. Kemudian Abu Bakar memegang kendali kudanya Utsman bin Zaid. Sama sebagai seorang komandan muda malu. Kok saya di atas kuda, khalifah pak jalan kaki megang kendalinya. Kata Usama bin Zaid, ya khalifah Rasulullah, irkab au anzi. Anda ikut naik bersama saya atau saya turun? Malulah, ya kan? Masa khalifah nuntun kendali kendaraannya, Usama yang naik, ya kan? Lihat adabnya pemuda itu seperti itu. Kata Abu Bakar, la nazalta wala rakibtu. Kamu enggak akan turun dan saya tidak akan naik. Kenapa saya tidak ingin berdebu kaki saya sesaat saja bisa bidin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Haziman wa rahimi. Beliau tegas tapi beliau sayang. Ada orang tegas tapi kasar kan? Ini tegasnya masih dalam koridor apa? Masih sayang yang mendalam. Beliau sangat menjaga kehormatannya. Di antara buktinya ya beliau nggak pernah melakukan seperti kebanyakan orang-orang jahiliyah yang suka mabuk-mabukan, suka berzina, suka ya berperang, bertempur, berkelahi. Bakar diri. Ini nggak kehormatannya. Ini sejak muda, sejak kecil sudah terkenal orang yang ya punya kewibawaan, menjaga kehormatannya. Wa kana ghaniyan bi jahi wa akhlaqi. Dan beliau ini orang yang kaya dari sisi jah kedudukannya dan akhlaknya. Terkadang orang memberi kepada kita itu bukan memberi harta. Orang memberi kepada kita dari sikap-sikapnya yang santun. Dan ini salah satu dari bentuk pemberian yang bisa merata kepada seluruh manusia. Kalau kita punya harta sebanyak-banyaknya pun belum tentu bisa rata kepada semua orang. Misalnya satu kampung jumlah penduduknya ada 10.000. Kamu punya uang misalnya berapa? Ya. 10 miliar misalnya. Masing-masing orang berapa dapatnya? Apa mungkin diberikan semua kepada mereka? Kemudian kampung lain, yang lainnya juga banyak. Anda gak bisa untuk memberikan seluruh manusia dengan harta Anda. Karena harta kita terbatas. Tapi Anda bisa memberikan ya kepada seluruh manusia dengan beragam ya tingkatan ya mereka dengan akhlak Anda yang mulia. Hanya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan innar rajula bi husni khuluqihi la yudrik darajat as-sha'im al-qa'im. Kama qala alaihi salatu wassalam. seorang dengan perangainya yang baik, dengan akhlaknya yang terpuji, dia telah mencapai derajat orang yang ahli puasa dan derajat orang yang ahli tahajud. Lalu dia mengatakan, di sisi mana orang dengan akhlak yang baik, dia telah mencapai derajatnya orang yang ahli tahajud dengan orang yang ahli apa? Puasa. Jawabannya, dua amalan ini bukan amalan yang ringan. Orang tahajud di saat orang pada tidur, ini kan berat ya kan. Orang dia puasa di saat orang pada makan. Kalau Ramadan, ringanlah. Karena umumnya orang puasa. Ini ketika umumnya orang pada makan, dia puasa, ini butuh adanya apa? Perang batin, perjuangan yang luar biasa. Demikian pula, hidup di tengah-tengah masyarakat dengan beragam perangai, kemudian orang bisa menempatkan mereka pada tempatnya, ini bukan sembarangan. Ini butuh adanya, ya, bekal akhlak yang mulia. Seorang dia hidup di tengah masyarakat dengan beragam perangai yang ada, namun orang bisa menempatkan masing-masing orang pada tempatnya masing-masing. Ini tentu butuh perjuangan sebagaimana beratnya orang yang tahajud di saat umumnya orang pada tertidur, atau seorang puasa sunnah di saat umumnya pada makan. Tidak pernah beliau, atau tidak pernah terdengar atau dinukil dari beliau riwayat bahwa beliau itu menyembah berhala, tidak pernah. Dan yang ada adalah ternukil dari beliau adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia yang beliau miliki adalah beliau menggunakan harta yang melimpah di antara untuk memerdekakan para budak sahaya. Para budak sahaya yang mereka masuk Islam dimerdekakan Abu Bakar. Dan mereka cikal bakal umat ini. Cikal bakal umat ini yang butuh untuk mereka diberi ruang untuk kemudian mereka memperjuangkan Islam. Waqad ajma'a sunnati ala anna afdalan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Al-sunnah telah sepakat bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini al-sunnah. Adapun orang-orang Syiah, Rafidhah, mereka penyelisihan mereka dalam masalah seperti ini tidak dianggap. Menyelisihnya mereka dalam kesepakatan ini tidak dianggap. Karena orang-orang Syiah Rafidhah, kata Ibnu Hazm, laisu bimuslimin. Mereka bukan muslimin. Sehingga mereka mau sepakat, mereka enggak sepakat, enggak ngefek sama sekali. Karena mereka bukan muslimin. Loh, bagaimana dikatakan muslimin orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Bagaimana dikatakan muslimin kalau orang mengatakan bahwa maaf, kemaluan Nabi harus dicuci dalam api neraka karena menghubungi dua wanita kafir, yaitu Hafsah dan Aisyah? Orang awam pun enggak akan terucap seperti ini, tapi orang-orang Syarafi terucap seperti ini. Sangat mengerikan sekali. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sepakat bahwa orang yang paling utama setelah Rasul alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Seperti itulah orang yang mulia pun bertingkat-tingkat. Dan tentu sesuai dengan keimanan mereka. Abu Bakar itu mulia bukan karena banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa, tapi karena iman yang kokoh dalam hatinya, yang melahirkan beragam ketaatan ini yang menjadikan bisa menyaingi yang lain. Kenapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau keimanannya luar biasa. Ketika orang-orang mendustakan Nabi, Abu Bakar justru mempercayainya. Dan ini bukan perkara yang ringan. Melawan arus beratnya luar biasa. Kalau kamu jatuh di sungai kemudian ada arus, kemudian ikut arus, ya sudah terbawa arus namanya. Kalau ada arus deras kemudian kamu melawan. Ini tentu butuh tenaga, energi yang tidak sedikit untuk melawan arus. Abu Bakar, bisa umumnya manusia mendustakan Nabi, justru dia mempercayai. Fakana radhiyallahu anhu hakiman. Dan beliau radhiyallahu anhu seorang yang bijak. Beliau telah kenyang mendapatkan pengajaran dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sifat bijak yang beliau miliki di samping memang bawaan atau nikmat dari Allah, kemudian apa yang beliau telah saksikan, apa yang beliau telah dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tentu seorang murid yang dekat dengan gurunya sangat memiliki pengaruh yang besar dalam kepribadiannya. Abu Bakar, murid dekatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau sangat bijak dalam menghadapi beragam peristiwa. Dan orang akan terlihat bijak ketika ada masalah. Kalau dalam kondisi normal semua orang kelihatan bijak, semuanya aman-aman saja. Namun di saat ada perkara yang rumit, ada situasi yang apa namanya darurat, disitulah akan terlihat bijak dan tidaknya seseorang. Kondisi biasa semua orang normal saja. Kelihatan dalam kondisi yang rumit, dalam kondisi yang apa namanya serba darurat, disitulah akan muncul hakikat kepribadian apa seorang. Akanlah seorang bijak dalam menyikapinya. Disebutkan di sini di antara sifat bijaknya Abu Bakar. Faqad zaharat hikmatuhu wa rabatatu ja'shihi fi muwajahati musabil umma bi wafatin nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh sikap bijak Abu Bakar telah tampak dan kuatnya mental beliau telah tampak di saat menghadapi musibah besar yang menimpa umat ini, yaitu berupa wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik saja menggambarkan bagaimana ya saat-saat ketika Rasulullah wafat, para sahabat ibarat anak ayam yang ditinggal mati oleh apa? Induknya. Kutuk ya, ayam yang mati kecil ya ditinggal mati oleh induknya. Gambarnya seperti itu. Gambarannya seperti gelap, hujan, gambarnya seperti itu. Anak sempe, anak apa namanya? Kambing sempe yang tersesat kemudian apa namanya? Ditinggal oleh induknya. Rasanya seperti itu. Hanya perasaan kan? Kadang beda dengan apa namanya kondisi di lapangan terasa. Umar bin Khattab sangat emosional waktu itu. Beliau menghunus pedangnya serta mengancam siapa-siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan dipenggal. Rasul itu seperti Nabi Musa kata Umar. Meninggalkan kaumnya selama 40 hari kemudian kembali lagi. Rasul pun seperti itu. Dan sekarang semacam insan atau menghadap Allah 40 hari nanti kan kembali. Saking goncangnya ya waktu itu kondisi. Ketika Rasul meninggal, Abu Bakar tidak ada di rumah. Dia ada di Sunnah. Di daerah Awali, di daerah atas kota Madinah. Ada orang mengabar bahwa Rasul meninggal. Abu Bakar pun kemudian turun dari Awali. Menuju jantung kota Madinah, langsung ke rumah Aisyah. Di mana di sana ada jasad Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sudah ya, ditutup oleh kain. Semua orang melihatnya, semua orang. Ya, mereka ingin menanti sikap Abu Bakar seperti itu. Sedangkan Umar sudah dengan pedang terus mengancam siapa-siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan dihukum. Abu Bakar yang tenangnya masuk, kemudian menyingkap kain yang apa namanya menjadi mutinari. Kemudian Abu Bakar yakin bahwa Nabi sendiri. Diciumlah Nabi Abu Bakar seraya mengatakan, ya Rasulullah, tibtahayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, jasad Anda selalu wangi di saat Anda masih hidup atau Anda sudah meninggal. Ini termasuk istimewa Nabi. Nah, sebagian orang hidupnya aja baunya apa? Ya, yang ketulungan apabila sudah meninggal. Rasul selalu wangi jasadnya. Hayyan wa mayyita. Ya, Nabi masih hidup atau sudah meninggal. Di sini kata ulama, ada faedah bahwa bolehnya seorang mencium apa? Nah, ciuman yang sifatnya syafaq wa rahmah. Ciuman yang sifatnya kasih sayang. Kemudian bahwa orang yang meninggal itu jasadnya ditutupi, tidak dibiarkan terbuka. Jadi orang yang meninggal itu jasadnya ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian Abu Bakar ketika tahu bahwa Rasulullah sudah meninggal, disinilah awal yang ingin kita sebutkan, kuatnya mental Abu Bakar. Ketika memang hak sudah jelas, maka Abu Bakar tidak takut pada siapapun. La Umar wala yang lainnya. Betul-betul sudah meninggal, mau apa lagi? Abu Bakar berdiri di atas mimbar kota Madinah. Semuanya dengar. Nanti apa yang akan Abu Bakar sebut, akan katakan. Abu Bakar bagus sekali dalam membawakan ya masalah. Itu sampaikan dengan dalil-dalil. Kemudian beliau sampaikan ya hakikat. Kata Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang dia menyembah Muhammad, kini Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Abu Bakar pun menyitir ayat. Beliau menyebutkan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau para rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian murtad? Ayat ini menunjukkan bahwa Rasul itu manusia yang akan meninggal, yang apa namanya, ya bisa juga terbunuh seperti mana para Rasul pun seperti itu sebelumnya. Umar yang selalu berdiri, langsung gemeter kakinya. Jatuh pedangnya, dia langsung jatuh. Kata Umar, saya merasa bahwa ayat ini baru turun. Ya. Saya merasa bahwa ayat ini baru turun. Padahal ayat ini benar lama sekali. Ya kan? Bisa seorang kalah, bisa seorang itu ya, emosional, ya, kemudian lupa dengan ayat atau dilupakan. Ya. Kemudian Umar pun ya, akhirnya tersadar. Itulah para sahabat. Ini bukan orang sembarangan. Mengobati umat di saat umat ini sedang kebingungan. Ini kan ucapan Abu Bakar kan obat. Ya. Di saat mereka pada kebingungan, di saat mereka mau berbuat apa ini? Ya, bingung. Mereka bukan hanya mikirkan Umar yang mengancam, mereka mikirkan gimana kondisinya. Abu Bakar bisa menenangkan umat dan memastikan kondisi Nabi beliau sudah meninggal. Ini bukan orang sembarangan. Butuh mental yang kuat. Ya. Namun dibalik dari itu juga penuh dengan apa? Kelembutan dan kasih sayang. Kama zaharat syakhsiyatuhul qawiyah. Wahana katahu asyasyah istimai safifah, sebagaimana tampil pula kepribadian beliau yang kuat dan bijaknya siasat Abu Bakar dalam pertemuan safifah dari Sahidah. Jadi waktu itu setelah Rasulullah alaihi wasallam meninggal, orang-orang Ansar mereka kumpul di pendopo Bani Sa'idah. Dipimpin oleh seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Ubadah. Karena Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal lebih dulu. Ketika Nabi masih hidup, ini Sa'ad bin Ubadah. Tokoh dari tokoh orang Ansar. Orang-orang Madinah kumpul di pendopo ini. Mereka membicarakan tentang masa depan kepemimpinan umat. Tentu ini pembahasan menarik tentunya kan. Membicarakan tentang kelanjutan kepemimpinan umat meninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Suksesi dan sebuah apa namanya berita yang umumnya itu apa? hangat ya kan. Abu Bakar mendengar kalau orang-orang Ansar mereka pada kumpul di pendopo Bani Sa'idah. Pendopo Bani Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar ditemani oleh Umar dan Abu Bayy dan Mujarrah. Mendatangi mereka dan berdiskusi dengan orang-orang. Di mana mereka mengatakan bahwa minna amirun wa minkum amir. Dari kami orang-orang Ansar ada pemimpin dan dari kalian pun ada pemimpin. Abu Bakar pun menjelaskan kepada mana orang Ansar. Permasalahannya bukan orang Ansar tidak berhak jadi pemimpin. Berhak. Cuma Abu Bakar tahu bahwa selama di sana ada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy lah yang paling apa? Berhak. Rasul mengatakan ala immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan meskipun yang memimpin kalian seorang apa? Budak Habasyi. Budak Habasyi itu orang Quraisy kan? Saya banyak itu dalam kondisi darurat atau terpaksa yang memimpin kita siapapun kita taat. Namun dalam kondisi pilihan, maka Quraisy lah yang paling apa? Berhak. Dalam situasi, ya di sana ada, misalnya ada dua orang yang terpercaya, orang yang baik, satu dari Quraisy, satu dari Ansar, tentu orang Quraisy didahulukan. Orang Quraisy didahulukan. Baik. Terjadilah diskusi antara Abu Bakar dengan ya, orang-orang Ansar. Abu Bakar menyebutkan tentang keutamaan orang-orang Ansar, perjuangan mereka, dan apa namanya, jasa-jasa mereka pada muhajir. Abu Bakar mengatakan, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami orang-orang Quraisy sebagai amir dan kalian sebagai para menterinya. Artinya, mereka Abu Bakar, orang-orang Quraisy tidak melupakan jasa orang-orang Ansar. Namun seperti ini ketentuannya bahwa orang Quraisy lah yang menjadi pimpinan, kemudian ya, orang-orang Ansar yang menjadi para menterinya, pembantu apa? Khalifah, sama kan? Artinya mereka terangkat juga. Karena nggak mungkin dalam satu waktu ada dua pemimpin yang dibaiatkan, nggak mungkin. Ada dua di semua kepemimpinan tidak mungkin ya seperti itu. Ada nanti umat. Bahkan yang kalau terjadi seperti itu. Di satu waktu ada dua khalifah yang dibaiat, maka yang terakhir dipenggal. Idza buya al-khalifataini faqtulul akhir minhuma. Kalau ada dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Ya tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang akan membahayakan. Nanti misalnya ya, yang ini ya, khalifah ini kepengen untuk melakukan apa namanya memberangkatkan pasukan untuk menjihad di satu kaum, yang ini ngata tidak, ini gimana? Akan apa namanya terjadi kekacauan di tengah-tengah umat. Maka dengan ini orang-orang Ansar kemudian itu, karena mereka bukan orang-orang yang haus kekuasaan. Mereka memikirkan setelah Nabi meninggal kan nggak mungkin nggak ada yang apa memimpin. Cuma gimana caranya supaya nanti apa namanya kepemimpinan terus berjalan dengan baik, itu aja. Orang-orang Ansar bukan orang-orang yang apa haus kekuasaan, ambisi kekuasaan. Orang-orang muhajirin pun tidak seperti itu. Yang ada adalah umat ini butuh pemimpin yang melanjutkan estafet dakwah Nabi dan menggantikan Nabi di tengah-tengah umat ini untuk mengurus umat. Abu Bakar waktu itu di sebelah kanan dan kirinya ada Umar, ada Abu Beda. Kata Abu Bakar, saya ridho. Silahkan kalian pilih salah satu dari dua orang ini. Ya, Umar atau Abu Beda. Abu Bakar bukan maruf kekuasaan. Bukan orang yang haus kekuasaan. Karena orang-orang Quraisy memang yang berhak sebagai firman Allah SWT. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang as-sadiqin. Allah sebutkan dalam ayat yang lain bahwa orang-orang muhajirin adalah as-sadiqun. Para orang muhajirin adalah orang apa yang disebutkan as-sadiq. Kemudian orang-orang kemudian Umar dan Abu Ubaidah mengatakan tidak. Bahkan kamu yang membentangkan tangan kamu, kami akan membaiat kamu jadi khalifah. Kemudian dibaiat Abu Bakar menjadi khalifah oleh kaum muslimin yang hadir waktu itu di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian dilanjutkan dengan pembaiatan umum di apa? Di Masjid Nabawi. Jadi pembaiatan ini ada dua tahap. Barangnya pertama, pembaiatan dilakukan oleh para petinggi-petinggi pendopo Bani Sa'idah. Kemudian kedua, dilanjutkan dengan pembaiatan yang umum di Masjid Nabawi. Kalau dia mengatakan, bagaimana orang Ansar juga bisa mereka menerima ya argumentasi Abu Bakar? Sebabnya karena mereka orang-orang yang tunduk terhadap ayat. Lagi pula Umar menambahi sesuatu yang sesuai dengan apa argumentasi ya yang sesuai dengan rasio. Kata Umar, kamu Abu Bakar ya, kami berbaiat kepadanya. Dulu kamu ketika Rasul sakit, kamu yang disuruh imami. Kamu yang disuruh imami kami. Maka sebagaimana beliau sudah meninggal, kamu yang berhak untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Betul sekali kan? Jadi, kepemimpinan Abu Bakar sebenarnya ada isyarat dari Nabi. Ketika Nabi sakit keras yang beliau tidak bisa keluar untuk mengimami. Yang disuruh mengimami siapa? Abu Bakar. Ini kan ada isyarat bahwa Abu Bakarlah yang akan memimpin umat di saat Nabi sudah tidak ada. Bahkan ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan masalah. Dan wanita ini ketika ingin pergi mengatakan, ya Rasulullah, jika suatu hari Nabi saya datang kemari, kemudian Anda sudah tidak ada, jadi Anda sudah meninggal, kepada siapa saya akan bertanya? Kata Nabi, illam tajidini fa'ti Abu Bakr. Kalau kamu tidak mendapatkan saya, datangilah Abu Bakr. Kalau kamu tidak mendapatkan saya, artinya kamu datang ke Madinah, dalam keadaan saya sudah meninggal, kamu datangi Abu Bakr. Ini disyarat kan? Nah, nantilah yang akan memimpin umat ini. Meninggal Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian terjadilah pembaiatan. Sedikit beberapa ya, kalimat kita baca untuk pembahasan ini tuntas. Waqad abbara ad'ubira an tawadu'i jammin wa zuhdin fil khilafah hina rushiha laha wa dharika fi khutbatihi allati khatabaha fi an-nas ba'da al-bay'ah wa mimma ja'a fiha inni qad wulidu alaikum wa lastu bi khairikum al-khutbah. Dan telah diungkapkan tentang sikap tawadu, rendah hatinya Abu Bakar. Dan Abu Bakar bukan orang yang ambisi kepada kepemimpinan. Adalah ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, di mana beliau menyampaikan pada khutbah yang beliau sampaikan, pidato yang beliau sampaikan, di tengah-tengah manusia setelah beliau dibaiat. Dan di antara isi pidatonya adalah, inni qadwulitu alaikum walastu bi khairikum. Sungguh aku telah diangkat untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di tengah kalian. Abu Bakar tidak kemudian tersenyum. Abu Bakar kemudian tidak tepuk tangan. Abu Bakar mengatakan, inni qadwulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah diangkat untuk memimpin kalian. Diangkat berarti dia bukan ngangkat diri sendiri, tapi yang ngangkat kalian, ya kan? Saya enggak minta kok kalian sendiri yang ngangkat. Padahal saya bukan orang terbaik di tengah kalian. Nanti akan disebutkan pada pembahasan berikutnya tentang faedah-faedah dari khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar. Wa ma ilmi bil Qur'ani was sunnah wa fahmi tsafid maqasid asy-syar'i wa ahkamihi wa tasadduri lil fatwa faqad kana katsiran istisyara lis sahabah. Di samping beliau orang yang alim tentang Al-Qur'an, alim tentang sunnah, dan orang yang mendalam pemahamannya tentang tujuan-tujuan syariat, hukum-hukumnya. Dan beliau pun tampil berfatwa. Sudah seperti itu tingkat keilmuan Abu Bakar. Tapi beliau banyak-banyak bermusyawarah dengan sahabat. Ini seorang pemimpin yang baik. Dia orang yang sangat mendalam ilmunya. Tapi beliau tidaklah mengambil pendapatnya. Yang ada adalah beliau bermusyawarah. Mengambil apa saran dari rekan-rekannya. Ini pelajaran berharga bagi kita. Kalau ini orang yang mendalam ilmunya tentang syariat, itu saja dalam mengambil keputusan selalu ya bermusyawarahlah kita ini yang cetek ilmunya, lemah imannya, kemudian kita mau memaksakan pendapat kita. Maka apa yang kita sebutkan di sini, yang kita inginkan, kita mencontoh generasi yang kemati. Mereka orang-orang yang mendalam ilmunya dan baik ya akhlaknya, mereka orang yang memiliki sederet dari kemuliaan, toh seperti itu mereka tetap ya dalam mengambil keputusan musyawarah ya dengan rekan-rekannya. Waqalatir rahmat taghlibu ala ara'i, dan adalah sifat rahmat, sifat belas kasihan yang dominan pada pendapat Ulama Abu Bakar. Pendapat Ulama Abu Bakar kalau mau diperiksa lebih dominan sifat rahmatnya, sifat belas kasihannya. Faqat asyara qabulul mufadat min asra badrin Abu Bakar mengisyaratkan atau mengusulkan untuk menerima tebusan-tebusan dari para tawanan perang Badar. Orang-orang kafir yang tertawan dalam perang Badar diambil dari mereka tebusan yang memperkuat ekonomi muslim, memperkuat apa namanya kaum muslim. Ini sebelumnya tentang sifat-sifat Abu Bakar. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.